lagi dari hari ke hari. Bila ke dunia berganti, semuanya penghuni baik budinya. Tiada pernah ada dengki, apalagi membenci. Dari hari ke hari.